Menyesallah daku telah meninggalkan dirimu. Betapa sedih terasa sunyi di dalam hatiku. Telah ku coba untuk melupakan dirimu, namun tak ku wajahmu selalu menggoda hatiku. Menggoda hatiku.